Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fama'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa talabah, pada kesempatan di malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari membaca kitab At-Tibyan fi Adab Hammalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran, karya Al-Imam Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab yang pertama yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah tentang dalil-dalil keutamaan membaca Al-Quran dan para pembawanya. Maka pada kesempatan di malam hari ini kita masuk pada bab yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala al-babu tsani fi tarjihil qira'ah wal qari 'ala ghairiha. Fi tarjihil qira'atil qari 'ala ghairihima. Naam. Pembahasan tentang mendahulukan bacaan seorang qari, mendahulukan seorang qari atau mendahulukan ya seseorang ya qari dari yang selainnya. Nah, mengedepankan seorang qari dari yang lainnya. Nah, di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah akan menyebutkan beberapa dalil. Disebutkan di sini beliau membawakan dua dalil ya tentang tarjih seorang pembaca Al-Quran atau seorang ahlul Quran ya dari yang lainnya ya, baik itu dalam hal imamah, dalam hal menjadi imam, maupun dalam hal ya orang-orang yang diajak musyawarah. Nah, qala rahimahullah sabata an ibni mas'ud atau sabata an abi mas'ud al-ansari al-badri Uqbah bin Amir ya al-badri radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Rawahu Muslim. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengimami suatu kaum adalah yang paling aqra'uhum. Ini akan kita bahas. Ya. Apa itu aqra'uhum? Kalau kita terjemahkan aqra'uhum artinya orang yang paling membaca kitabullah. Ya, orang yang aqra' artinya yang paling membaca. Nah. Akan tetapi aqra'uhum dijelaskan oleh para ulama, disebutkan oleh para ulama ini mencakup dua hal. Ya. Nah, mencakup dua hal. Aqra'uhum ya atau mencakup dua makna. Makna aqra'uhum yang pertama adalah aktsaruhum Qur'anan. Yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Nah, ini ya. Ini makna yang pertama. Ya. Berarti dengan makna yang pertama ini maka hadis ini menunjukkan bahwa yang paling berhak mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak dari sisi hafalan Al-Quran. Nah, ya. Mana yang kedua? Aqra'uhum li kitabillah, yakni ahsanuhum qira'atan wa tilawatan. Ya. Ahsanuhum wa atqanuhum qira'atan wa tilawatan. Makna yang kedua adalah aqra'uhum, maknanya yang paling bagus dan yang paling baik bacaannya, qira'ahnya dan tilawahnya. Nah, ya. Dia membaca sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang ada, ya. Ahkamu tilawah, hukum-hukum tilawah. Dia memperhatikan waqaf dengan sebenar-benarnya. Nah, ya, ditambah lagi memiliki sautu hasan, suara yang bagus, suara yang indah. Nah, ini makna yang kedua. Nah, maka hadis ini, ya, mencakup dua makna tersebut. Nah, sehingga tentunya yang paling berhak menjadi imam mengimami suatu kaum, ya, adalah yang mengumpulkan dua perkara ini, dua sifat ini. Tentunya itu yang paling terdepan, yang paling didahulukan untuk menjadi imam. Ada seorang yang hafalannya banyak, ya, ditambah lagi bacaannya bagus, tajwidnya bagus, ya, ini yang paling berhak untuk menjadi imam. Tambah lagi mutqin hafalannya, tentunya ini yang paling, ya, dikedepankan di dalam menjadi imam. Nah, apabila ada dua orang, ya, yang satunya, yang satu bacaannya atau hafalannya lebih banyak, dihafal 30 juz misalnya, tapi bacaannya biasa, ya, yang satunya lagi hafalannya mungkin hanya 15 juz atau 20 juz, belum selesai Al-Quran secara sempurna, ya. Nah, mana yang lebih didahulukan? Tentunya yang lebih banyak hafalannya, ya, yang lebih banyak hafalannya. Nah, dari sini menunjukkan kepada kita keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Tentunya menghafal dengan benar, ya, menghafal dengan hafalan yang benar, dengan bacaan yang benar, ya. Adapun kalau misalnya ada orang, ya, dikatakan dia adalah seorang hafizul Quran, seorang penghafal Al-Quran, hafal 30 juz, ya, tapi setelah dites ternyata bacaannya amburadul, salah-salah. Nah, hafalannya asal-asalan, tidak terbimbing. Nah, ini tentunya tidak berhak untuk menjadi atau memikul imamah, untuk menjadi imam. Ya, tentunya yang kedua yang lebih berhak, yang hafalnya sedikit, ya, tapi bacaannya bagus. Nah, dan biasanya tabiat, ya, para makmum, ya, mereka lebih memilih yang bacaannya lebih bagus daripada yang hafalannya banyak, ya. Makanya di ada sebagian orang yang dia mencari masjid yang imamnya bacaannya bagus, ya, suaranya merdu. Nah, ya, yang seperti ini bagaimana, ya, tidak masalah, ya, karena seorang sholat itu yang dicari adalah kekhusyuan. Nah, kalau dengan itu dia lebih khusyuk, misalnya dengan diimami seorang imam yang bacaannya bagus, bacaannya benar, ya, dan suaranya juga bagus tanpa berlebihan, ya, tentunya, ya, tidak mengapa seorang mencari imam yang bacaannya lebih bagus. Nah, ini biasanya ketika Ramadan, ya, ketika sholat tarawih. Nah, ini ada sebagian orang yang mencari masjid, tapi sekali lagi yang paling penting untuk diperhatikan adalah, ya, hendaknya imamnya seorang ahlu sunnah, ya, seorang ahlu sunnah, bukan seorang hizbiyun. Nah, apalagi seorang kuburiyun, sufiyun, ya. Maka yang seperti ini na'am tidak diperbolehkan untuk kita ya mencari-cari atau lebih memilih imam yang bukan ahlu sunnah daripada imam yang ahlu sunnah. Bahkan yang dianjurkan bagi kita adalah bermakmum di belakang imam, seorang imam yang ahlu sunnah. Nah, ini ya. Sehingga aqra'uhum li kitabillah adalah aktsaruhum. Ya, Qur'anan. Yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dan yang paling bagus bacaannya, mencakup dua perkara ini ya. Mencakup dua perkara ini. Nah, dan hadis ini adalah ada lanjutannya hadis ini ya. Fa in kanu fi qira'ati sawa. Apabila keduanya dari sisi bacaan itu sama, sama-sama banyak hafalannya, sama-sama bagus bacaannya, ya, maka kriteria berikutnya adalah fa'akdamuhum atau fa'alamuhum bisunnah. Kriteria yang berikutnya adalah yang paling berilmu tentang sunnah, paling paham sunnah, ya, ada dua orang, dua-duanya penghafal Al-Quran, dua-duanya bacaannya bagus, ya. Mana yang lebih dikedepankan? Yang paling berilmu. Nah, ini siapa yang paling faham tentang sunnah? Apalagi sholat, ya, sholat. Banyak perkara-perkara yang harus dipelajari terkait fikih sholat, ya. Ketika dia mungkin lupa, ya, sahu, dia harus sujud sahwi, atau misalnya. Nah, yang seperti ini harus orang-orang yang faham, ya, fikih seputar sholat. Nah, ini. Jadi yang paling berilmu tentang sunnah ini yang lebih didahulukan apabila ada dua orang yang hafalannya sama. Nah, fa'inkanu fi sunnati sawa. Nah, sekarang apabila dalam hal sunnah sama, sama-sama berilmu, ya. Dua orang sama-sama penghafal Al-Quran, sama-sama bagus bacaannya, sama-sama mengerti sunnah, ya, mungkin satu tingkatan, sama-sama mondok misalnya, dan satu kelas, ya, ternyata sama, ilmunya sama misalnya. Mana yang lebih dikedepankan? Fa'akdamuhum hijrotan, yang lebih dahulu hijroh, itu yang lebih didahulukan, ya. Lebih dahulu hijrah. Ini lebih dahulu dalam mengenal sunnah. Ya. Nah, ada dua orang, yang satunya kenal sunnah sudah 5 tahun misalnya, satunya baru 2 tahun. Maka yang sudah 5 tahun mengenal sunnah itu yang lebih didahulukan. Ya. Nah, yang lebih dahulu hijrah. Fa in kanu fi hijrati sawa, apabila dalam hal hijrah mereka sama, ya. Fa'akdamuhum silman, maka yang lebih dahulu masuk Islam, ya. Nah, dalam riwayat lain, fa'akdamuhum sinnan, yang lebih terdepan dari sisi usia itu yang lebih apa, yang lebih berumur ini, ya, yang lebih tua, jadi yang lebih dikedepankan untuk menjadi imam. Jadi kriteria umur itu kriteria terakhir, bukan kriteria pertama, ya. Nah, tidak sebagaimana yang difahami oleh sebagian orang-orang awam, ya. Ya, yang mereka memahami bahwa imam itu harus yang sudah tua, ya, yang sudah jenggotnya sudah putih, sudah tua, walaupun bacaannya mungkin sudah tidak jelas mengucapkan huruf, ya, sudah tidak kuat. Nah, ini anak kecil gak boleh jadi imam. Nah, ini pemahaman sebagian awamun nas, awamul muslimin. Nah, ini keliru. Kriteria umur itu kriteria terakhir, bukan yang pertama. Kriteria pertama adalah tadi yang kita sebutkan, aqra'uhum li kitabillah. Yang paling aqra', yaitu yang paling banyak hafalannya atau yang paling bagus bacaannya. Ya. Sekali lagi, yang paling banyak hafalannya pun harus hafalannya adalah hafalan yang benar, bukan hafalan yang bacaannya salah-salah, ya, asal menghafal. Nah, yang seperti ini tidak berhak menjadi imam, walaupun mungkin dia hafal 30 juz. Nah, tapi bacaannya, ya, mengucapkan huruf tidak sesuai dengan makhrajnya, ya. Naam, hukum-hukum tajwid tidak diperhatikan, ya. Nah, banyak terjatuh ke dalam lahan, jali, kesalahan-kesalahan besar. Ini yang seperti ini walaupun ya sudah dikatakan orang yang hafal 30 juz, yang seperti ini ya tidak didahulukan di dalam menjadi imam. Ya. Baik. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan Ahlul Quran. Ya, para pembawa Al-Quran. Nah, baik. Kalau semuanya sama, ya, semuanya sama, hafalannya sama, bacaannya sama, ya, dari sisi hijrahnya sama, usianya pun sama, ilmunya sama, bagaimana? Maka diundi, ya, diundi. Nah, dalam Islam itu ada undian. Sebagaimana pula ketika dalam hal memilih muadzin. Memilih muadzin itu diundi. Kalau banyak yang mau menjadi muadzin misalnya, semuanya mau mengajukan dirinya menjadi muadzin. Ya. Karena adzan itu keutamanya besar. Naam. Atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah al-muadzinun. Nah, muadzin itu adalah orang yang lehernya paling panjang pada hari kiamat. Ya. Nah, lehernya paling panjang. Nah, ini kemuliaan. Nah, jangan dibayangkan lehernya panjang seperti di dunia. Ini kita melihatnya seram, ya. Nah, paling panjang artinya dia orang yang lebih bisa melihat banyak, ya, ketika hari kiamat. Ya, dia yang paling apa? Yang paling terdepan, yang paling tinggi. Nah, ini. Maka ketika memilih muadzin, ketika banyak yang mau menjadi muadzin, diundi, ya, diundi. Nah, undian itu dalam Islam disyaratkan dalam perkara-perkara seperti ini. Demikian pula dalam hal memilih imam. Kalau imamnya banyak yang bagus misalnya, masya Allah, di satu tempat, wah, banyak qurra, banyak pembaca Al-Quran, maka diundi. Nah, atau dibikin jadwal, ya, dibuatkan jadwal. Nah, sehingga dalam memilih imam itu tidak sembarangan, ya. Nah, ini dari sisi bacaan. Nah, akan tetapi di sana ada ketentuan lain dalam perkara yang berhak menjadi imam, ya. Di dalam satu negara yang berhak menjadi imam adalah pemimpinnya, khalifah, ya, atau kita misalnya presiden, itu yang paling berhak menjadi imam. Nah, kalau di masa salaf dahulu, khalifah itulah yang menjadi imam. Nah, ini, ya, pemimpin, nah, kepala desa misalnya itu yang berhak menjadi imam. Nah, ya, sahibul bait itu yang paling berhak menjadi imam. Ketika kita misalnya bertamu, ya, atau kita berkunjung ke tempat orang, ya. Nah, jangan kita sekonyong-konyong maju, ya. Merasa bacaan kita mungkin bagus atau kita biasa mengimami di tempat kita. Kita di tempat kita jadi imam, kemudian kita berkunjung ke tempat orang. Ya, ke daerah lain. Nah, ya, terus tiba-tiba maju, ini tidak boleh. Ya, wala ya umur rajulu ya rajula fi sultani. Janganlah seorang mengimami seorang laki-laki di daerah kekuasaannya. Nah, daerah kekuasaannya. Ini tidak boleh, ya. Nah, kecuali kita ditunjuk atau dipersilahkan, ya. Baru kita maju. Kalau tidak dipersilahkan, ya sudah, kita jadi makmum. Walaupun kita mungkin menjadi imam di tempat kita. Nah, ya. Nah, perkara ini hendaknya diperhatikan. Taib. Wa'an ibni Abbasin yang berikutnya, Wa'an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qal, beliau bersabda, beliau mengatakan, kanal qurra ashabu majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratuhu kuhulan kanu aw syababan. Rawahul Bukhari fi sahihih. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dahulu ya, para qurra na'am adalah sahabat-sahabat yang bermajelis dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dan orang-orang yang diajak musyawarah oleh Umar radhiyallahu anhu. Nah, yakni ashabu syura, orang-orang yang diajak musyawarah oleh Umar bin Khattab, dan orang-orang di majelisnya Umar bin Khattab adalah para qurra, baik qurra yang sudah tua walaupun ataupun yang masih muda. Ini ya, kanal qurra ashabu majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratuhu kuhulan kanu aw syababan. Nah, dahulu para qurra mereka adalah ya sahabat majelis Umar, orang-orang yang ada di majelis Umar Khattab dan musyawarahnya, baik yang tua ataupun yang muda, sama. Nah, disamakan. Nah, maka ucapan Abdullah bin Abbas ini menunjukkan kepada kita ya keutamaan para qurra, para ahlul Quran, ya. Nah, yang mana Umar bin Khattab menjadikan mereka adalah ahlu syura, ahli bermusyawarah. Nah, ini yang diajak bermusyawarah oleh Umar bin Khattab adalah para qurra, ya, orang-orang berilmu. Dan qurra pada masa dahulu, qurra, qari, ya, apabila diitlakkan di masa salaf, di zaman salaf adalah ulama, beda dengan kita sekarang, ya. Kalau di zaman kita, qurra atau qari itu ya orang yang baca Al-Quran, ya. Nah, yang merekam suaranya di murotal-murotal itu kita sebut qari, walaupun bukan ulama, walaupun mungkin dia orang yang manhatnya bermasalah. Nah, dikatakan qari, tapi qari ya, apabila diitlakkan istilah qari pada masa salaf, yang dimaksud qari adalah ulama. Jadi bukan hanya sekedar orang penghafal Al-Quran, tapi mereka adalah orang-orang yang faqih, ya, faqih di dalam agama, bukan orang-orang sembarangan, ya. Nah, sehingga ini orang-orang yang diajak oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam bermusyawarah. Nah, bukan ahlu dunia, bukan sahibul mal, ya, tapi apa? Qurra, orang-orang berilmu. Nah, ini apalagi dalam permasalahan dakwah, ya, permasalahan dakwiyah. Nah, ya, tentunya yang lebih berhak diajak bermusyawarah, ya, dalam bicara masalah dakwah adalah orang-orang berilmu. Nah, ini bukan ahlu dunia. Kalau yang dibicarakan dakwah, ya, yang dibicarakan dakwah. Nah, beda halnya kalau yang dibicarakan masalah dunia. Ya, masalah dunia, ya, tentunya yang diundang adalah ya mereka ahlu dunia. Nah, sahibul mal, orang-orang yang memiliki harta. Ya, misalnya bermusyawarah tentang pembangunan misalnya. Nah, pembuatan markiz terkait pembangunan ya operasional. Nah, yang seperti ini tentunya yang diundang adalah ahlinya. Nah, akan tapi kalau yang dibicarakan masalah dakwah, ya, masalah ilmu, terkait masalah-masalah ilmu, ya, menentukan siapa yang berhak, ya, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. tentunya yang lebih berhak untuk diajak bermusyawarah adalah mereka-mereka ahlul ilm. Nah, orang-orang yang berilmu dari kalangan para thalabatul ilm, para penuntut ilmu. Nah, ini. Nah, ini ya. Karena kalau dalam hal permasalahan dakwah, kalau bukan ahlinya ya yang diajak bermusyawarah, maka ya tinggal menunggu ya kekacauannya. Nah. Baik. Wa'lam, kata beliau, wa sayati fil bab ba'da hadza ahaditsu tadkhulu fi hadzal bab. Dan akan datang setelah ini bab ya, hadis-hadis yang masuk di dalam bab ini. Ini setelah ini akan ada bab khusus ya, yang akan disebutkan pula hadis-hadis yang menunjukkan bab ini ya, bab bahwa ahlul Quran itu lebih didahulukan dari yang lainnya ya, dalam hal imamah, dalam hal musyawarah. Nah, baik. Kemudian kita beliau, wa'lam annal madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi 'alaihi min man yu'tamadu 'alaihi min al-ulama anna qira'at al-Qur'an afdalu min at-tasbih wa tahlil wa ghairihima min al-adhkar. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah bahwa mazhab yang sahih, mazhab yang benar ya, yang terpilih ya, mazhab yang dipilih dari para ulama yang menjadi sandaran, yang menjadi pegangan ucapannya ya, bahwa qiraatul Quran itu lebih afdol daripada tasbih dan tahlil, dan yang selain keduanya dari dikir-dikir yang ada ya. Jadi qiraatul Quran itu lebih afdol daripada seluruh zikir-zikir yang ada. Nah, baik, ini ya, ini hukum asalnya. Kecuali disebutkan oleh beliau ya, Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' fi Syarhil Muhadzab. Nah, illal ma'tsur fi mawdhi'i. Kecuali yang memang diriwayatkan pada tempat khusus. Misalnya zikir-zikir yang memang itu dianjurkan dibaca di tempat-tempat khusus. Nah, misal setelah mendengarkan azan, ya tentunya yang lebih afdol adalah kita ketika azan ya, ketika mendengar azan, yang lebih afdol ya kita menjawab azan. Nah, mengikuti lantunan azan, kumandang azan ya. Nah, demikian pula setelah azan. Nah, maka yang lebih afdol bagi kita adalah membaca zikir ataupun doa setelah azan, bukan membaca Al-Quran. Demikian pula di dalam sholat ya, bahkan di sebagian tempat di dalam sholat itu tidak boleh kita membaca Al-Quran. Nah, misalnya ketika ruku', nah, ruku' itu dilarang membaca Al-Quran ya. Nah, yang diperintahkan bagi kita adalah apa? Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala ketika ruku. Subhana rabbiyal azim. Jadi, dilarang baca Al-Quran. Ya. Nah, jangan seorang ketika ruku, dia baca Al-Quran. Nah, ini terlarang. Demikian pula ketika sujud, ini juga terlarang. Ya, yang dianjurkan ketika sujud adalah apa? Doa, berdoa, memperbanyak doa ketika sujud. Fa'amma sujud fa'aksiru fihi doa. Nah, adapun sujud maka perbanyaklah doa karena tempat yang mustajab ya, keadaan yang paling dikabulkan ya, salah satu keadaan ataupun tempat dikabulkannya doa adalah ketika seorang sujud ya, ketika merendahkan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga tidak disyaratkan membaca Al-Quran, bahkan dilarang ya, dilarang. Nah, bagaimana kalau kita ketika sujud membaca doa yang doa itu ada di dalam Al-Qur'an, ya kan? Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini kan doa ya. Dan doa ini ada di dalam Al-Qur'an. Apakah boleh kita membaca doa tersebut? Maka sebagian para ulama ya mengatakan boleh. Karena kita membaca itu Rabbana atina fid dunya hasanah ketika sujud misalnya, niat kita bukan membaca Al-Qur'an tapi berdoa, ya. Nah, berdoa bukan dalam rangka tilawah. Ya. Nah, sehingga diperbolehkan yang seperti ini. Nah. Baik. Demikian pula ya, seperti pagi dan sore misalnya, ya. Pagi dan sore. Nah, maka yang lebih afdol adalah kita membaca adzkar as-shabah wal masa, membaca dikir-dikir pagi sore. Nah, demikian pula bainal adzan wal iqamah. Di antara adzan dan iqamah, antara adzan dan iqamah yang dianjurkan bagi kita adalah apa? Memperbanyak zikir ataupun doa, istighfar. Ya. Nah, ini yang lebih afdol daripada membaca Al-Qur'an. Walaupun membaca Al-Qur'an boleh. Ya, boleh dan berpahala. Nah, bukan tidak boleh membaca Al-Qur'an bainal adzan wal iqamah. Apalagi mungkin jarak antara adzan dan iqamahnya terlalu panjang ya. Nah, 40 menit misalnya jarak antara adzan dan iqamah. Tidak mengapa. Kita selingi dengan membaca Al-Qur'an, tapi kalau kita fokuskan berzikir, berdoa, istighfar itu lebih afdol, ya. Baik. Nah, wa qad tawaharat al-adillatu 'ala dzalik, dan dalil-dalil yang menunjukkan ini yaitu yang menunjukkan bahwa membaca Al-Qur'an itu lebih afdol daripada tasbih ya dan tahlil dan zikir-zikir yang lain, itu dalil-dalilnya banyak ya. Nah, kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya. Al-babu tsalits fi ikrami ahli Al-Qur'an wa nahyi an idza'ihim. Bab yang ketiga, bab yang menyebutkan tentang memuliakan Ahlul Quran dan larangan untuk mengganggu mereka, untuk menyakiti mereka. Ini ya. Di dalam bab yang ketiga ini, beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya, akan menyebutkan kepada kita dalil-dalil ya, diperintahkannya untuk memuliakan Ahlul Quran, menghormati mereka, ya. Nah, bahkan ini termasuk ke dalam bentuk apa? Ta'zim syairillah, memuliakan atau mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Beliau bawakan beberapa dalil di sini, baik dari Al Quran maupun dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama beliau bawakan firman Allah, qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah bentuk ketakwaan hati. Nah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu adalah ketakwaan hati. Ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, at-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadri thalatha marrat. Nah, Rasul mengatakan takwa itu di dalam hati. Ya. Di dalam hati. Beliau mengisyaratkan ya ke dada beliau 3 kali. Nah, ini diantaranya salah satu bentuk ketakwaan hati seorang hamba adalah dia mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala, dia muliakan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa itu syiar-syiar Allah? Ya, syiar Allah adalah syariat Allah. Ya, semua perkara terkait agama Allah Subhanahu Wa Taala diagungkan. Nah, ini ya. Dia mengagungkan Al-Quran misalnya, mengagungkan mushaf, memuliakan mushaf, ya, Salah satu bentuk pemuliaan mushaf ya adalah apa? Tidak menyentuhnya kecuali dengan berwudu, bertoharoh. Nah, walaupun terdapat khilaf ya tentang hukum menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas. Nah, tapi salah satu bentuk pemuliaan Al-Quran adalah kita tidak menyentuh mushaf ketika sedang berhadas, baik berhadas kecil maupun hadas besar. Nah, ini memegang Al-Quran dengan tangan kanan misalnya, ini juga salah satu bentuk memuliakan Al-Quran ya. Nah, tidak meletakkan Al-Quran di sembarang tempat. Nah, tidak meletakkan sesuatu di atas Al-Quran. Ini ya, terkhusus ini ya, tanbih bagi para tolabah, bagi para santri terkhusus ya, itu harap diperhatikan adab terhadap Al-Quran. Jangan diletakkan Al-Quran di sembarang tempat, di kamar mandi misalnya. Ini tidak pantas, tidak boleh. Ya, Al-Quran diletakkan di tempat-tempat kotor atau diletakkan di lantai. Sambil murojaah Al-Quran, Al-Qurannya diletakkan di lantai. Murojaah Al-Quran. Itu bukan bentuk pemuliaan. Dan yang seperti ini dikhawatirkan, ya, hafalannya tidak berkah. Nah, ya, bahkan mungkin sulit untuk menghafal. Nah, perkara-perkara seperti ini hendaknya kita perhatikan ya. Nah, keberkahan. Ini, ilmu itu yang dicari barokahnya. Demikian pula hafalan. Kita mencari berkah, hafalan kita berkah. Ya, ilmu kita berkah. Maka muliakan ilmu, terkhusus Al-Qur'an, dimuliakan. Jangan diletakkan Al-Qur'an di lantai. Ya. Nah, kemudian atau dilempar-lempar, dicoret-coret isinya. Nah, ini tidak boleh. Ya. Nah. Atau ketika murojaah Al-Qur'annya diletakkan di dengkulnya misalnya. Ini bukan bentuk pemuliaan, ya. Kalau kita murojaah Al-Qur'an, ya Al-Qur'an sebaiknya kita pegang. Ya, kita pegang dengan baik, dengan penuh adab. Ya. Atau kalau kita capek memegang Al-Qur'an, ya pakai meja. Nah, jangan Al-Qur'an ditaruh di kaki misalnya, sambil goyang-goyang kakinya sambil murojaah, sambil baca Al-Qur'an. Ini tidak beradab. Ya. Tolong diperhatikan para tolabah. Nah, atau ya, meletakkan benda-benda di atas Al-Qur'an. Nah, ini tidak beradab. Ya. Nah, meletakkan kitab misalnya. Ada kitab, ada Al-Qur'an. Jangan kita letakkan kitab di atas Al-Qur'an, di atas tumpukan Al-Qur'an. Nah, ini tidak beradab. Ya. Demikian pula misalnya meletakkan HP di atas Al-Qur'an. Nah, ini. HP diletakkan di atas Al-Qur'an. HP-nya lebih berharga daripada Al-Qur'an. Ya, hendaknya berhati-hati. Ya. Atau bagi orang yang memakai kacamata, ya, mungkin sebagian ada yang ketika baca Al-Qur'an pakai kacamata, kemudian kacamatanya dilepas, ditaruh di atas Al-Qur'an. Nah, ini bukan merupakan bentuk pemuliaan. Jadi hati-hati, ya, perkara-perkara yang mungkin kita anggap ini remeh, sepele. Ya, tapi hal-hal yang banyak tidak diperhatikan, bahkan sebagian para tolabah sekalipun. Ya. Nah, kalau kita lihat orang-orang awam dalam hal memuliakan Al-Qur'an, ya. Mereka kita lihat sebagian mereka lebih baik dari kita. Nah, ya. Dahulu mungkin ketika sebagian kita ngaji ketika kecil, ya, itu selalu memegang Al-Qur'an itu dengan ditaruh di dada, enggak boleh ditenteng seperti ini. Ya, dipeluk Al-Qur'annya, ditaruh di dada. Ya. Nah, setelah membaca Al-Qur'an dicium, walaupun ini tidak disyaratkan ya, mencium Al-Qur'an setelah membaca Al-Qur'an. Ya. Tapi yang kita ambil pelajaran adalah bentuk pemuliaannya. Nah, kita sebagai Ahlus Sunnah yang mengaku sebagai mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, tapi kita tidak memuliakan Al-Qur'an. Ya. Nah, maka ini tanbih. Dan insyaallah nanti akan ada pembahasannya. Baik, ini dalil yang pertama, ya. Dalil mengagungkan syiar Allah. Di antara bentuk ta'zim syairallah adalah memuliakan ahlul Quran. Nah ini, menghormati ahlul Quran. Nah, para penghafal Al-Quran dimuliakan, ya. Nah, jangan dihina, jangan direndahkan. Nah, ya. Jangan dimanfaatkan. Ya, jangan dimanfaatkan untuk perkara-perkara dunia. Ya. Nah, ini. Baik. Kemudian beliau membawakan dalil yang kedua, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih." Dan barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, ya, hurumatillah yakni perkara-perkara mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maknanya ya sama dengan ayat yang pertama, hampir sama dengan ayat yang pertama, ya, terkait syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ataupun terkait simbol-simbol keagamaan. Nah, ini. Barang siapa yang mengagungkan perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Ya. Memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ahlul Quran. Ya. Para penghafal Al-Qur'an. Para thalabatul ilm, para penuntut ilmu. Ini ya. Nah, sehingga tidak boleh untuk kita merendahkan para penghafal Al-Quran, menghinanya, mencacinya, ya, mengolok-oloknya, tidak boleh. Ini perhatikan ya. Nah, ya, perkara seperti ini, mengucapkan kata-kata kotor kepada seorang thalib, ya, pada seorang penghafal Al-Quran, santri atau yang selain santri. Nah, ya, ini termasuk tidak memuliakan perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Atau mengeksploitasi para penghafal Al-Qur'an misalnya, ya, dimanfaatkan untuk keuntungannya. Nah. Ya, ini tidak diperbolehkan. Nah. Ya. Yang seharusnya, yang sebaiknya untuk dilakukan adalah, ya, memuliakan mereka, membantu mereka, ya, berta'awun. Nah, dengan mereka, dengan para tolabah penghafal Al-Quran, dibantu. Nah, ya, dan ini termasuk amal jariah ya. Nah, yang seharusnya kita berlomba-lomba. Nah, untuk membantu para penuntut ilmu, ya, membantu mereka. Nah, ada seorang penuntut ilmu misalnya tidak punya Al-Quran, ya. Nah, ini kesempatan untuk beramal. Nah, untuk mewakafkan Al-Quran. Nah, dibantu, diberikan mushaf misalnya. Nah, ya. Atau ada para tolabah, ya, penuntut ilmu. Nah, dia kesulitan membeli kitab misalnya, dibantu. Nah, ini amal ya, ini amal jariah. Nah, kesempatan ladang beramal. Sebenarnya ladang kesempatan beramal di tempat kita ini banyak. Ya, nah, kalau kita mau berlomba-lomba dalam beramal soleh, nah, ini ya, nah, ya, hendaknya kita, ya, semuanya membantu, ya, membantu para thalabah, nah, ya, agar mereka bisa belajar, ya, belajar dengan selayaknya, belajar dengan nyaman, ya, nah. Dan hendaknya kita juga memperhatikan, ya, memilih-milih ketika hendak membantu tolabah. Ya, kita pilih misalnya ada seorang santri atau tolabah yang kita lihat bersungguh-sungguh dalam belajar, itu kita bantu. Ya, ini subhanallah amalan besar ya, amal jariah. Nah, ya, ada santri semangat belajar dalam keadaan dia susah misalnya, dibantu. Nah, ini ya. Ini sebagai tazkir ya, sebagai pengingat, bukan untuk mempromosikan ya. Untuk mengingatkan, karena ini kesempatan beramal ya, kesempatan untuk kita beramal. Nah, amal jariah yang pahalanya akan mengalir terus menerus ya, kita membelikan kitab bagi para penuntut ilmu, bagi para santri. Nah, taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.